Mitra bisnis berlarutnya kendala distribusi logistik yang melalui pelabuhan utama di Pulau Jawa seperti Merak dan Tanjung Priuk misalnya dianggap sangat meresahkan kalangan pengusaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Untuk mengatasi hal itu, ada usulan untuk membangun jalur tol khusus truk menuju kedua pelabuhan tersebut, sehingga diharapkan dapat memperlancar aktivitas distribusi ke berbagai wilayah di Indonesia. Untuk membahas hal tadi, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut Anda tentang usulan pembangunan jalur tol khusus truk ini, Mas? Saya kira sangat membantu kalau bisa, tapi persoalannya kalau Anda mau bikin tol kan soal lahan. Kita bicara mengenai soal lahan, maka isunya kembali ke cerita klasik kita. Pembebasan lahannya itu undang-undangnya beres nggak? Kalau pembebasan lahan undang-undangnya nggak beres, gimana Anda mau bikin jalan tol? Jadi bisa aja dibikin tol khusus, boleh aja. Pertanyaannya adalah tolnya mau dibikin di mana kalau tanahnya nggak ada? Atau mau di elevate, elevate itu dinaikin ke atas gitu, ya jalan tol. Itu berarti kosnya lebih mahal. Ada nggak pengusaha yang mau lakuin itu? Kalau kosnya jadi lebih mahal. Itu yang kembali, jadi pertanyaannya adalah kembali pada pertanyaan krusial mengenai pembebasan lahan dan macam-macam. Dulu bahkan ada ide mengenai dry port, jadi pelabuhannya nggak di laut. Itu ide-ide yang bagus aja, saya kira sih saya sepakat dan dukung sepenuhnya gitu. Tapi pertanyaannya adalah kalau Anda mau implementasi, Anda mau buat sebuah tol khusus, tanahnya ada nggak? Jangankan tol yang baru gitu, tol yang udah di-plan aja sampai sekarang nggak selesai-selesai gara-gara tanahnya nggak beres kan? Jadi intinya selama peraturan soal pembebasan tanah ini belum selesai, segala ide bagus untuk mendukung kinerja sektor ekonomi yang satu ini tetap akhirnya berujung menjadi ide bagus semata. Kalau saya lihat selama pembebasan lahan itu nggak selesai, semua itu akan berhenti pada dataran ide. Master plan kita punya rencana bagus. Tol ini rencananya bagus-bagus lah. Tetapi kan kalau orang bikin jalan, orang bikin gedung, pertanyaannya kan mesti ada lahannya. Yang paling esensial itu adalah penyediaan lahan dengan pembebasan tanah. Berarti bisa disimpulkan bahwa ide ini tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat, Mas? Saya mesti katakan kalau tanpa pembebasan undang-undang pembebasan lahan in place, tanpa ada cuklak mengenai pembebasan lahan, kita nggak bisa bikin, nggak bisa punya. Menjalankan ide itu, kecuali ada investor yang bersedia rugi, dia bikin tolnya di atas, di elevate. Nah, itu kosnya mahal sekali. Kalau Anda mau untung dari situ, berarti Anda mesti charge truknya mahal. Pertanyaannya adalah kalau Anda mesti charge truknya mahal, cara ekonomi viable nggak gitu? Kalau begitu caranya, ide ini malah tidak menjadi solusi, karena malah makin menambah biaya operasional. Betul, mungkin truknya kemudian bilang, oh ini terlalu mahal kosnya, dia akan prefer kepada jalan yang biasa. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.